بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واستعلموا تعلم تذكر وتركنا فالانتفاع بفضل الاستفاده والحسنه تمسك بكتاب الله وسنه رسوله ودعا الى الهدى ودلا على الخير. Ya, sebelumnya mohon maafnya karena jalannya macet, jadi agak terlambat. Jadi waktunya juga tidak banyak. Jadi mungkin waktu yang ada kita bertabarruk mencari berkah dengan menyebutkan sedikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena momennya tepat, sekarang adalah bulan Rabiul Awal, yang mana di bulan inilah dilahirkan manusia yang termulia, insan yang istimewa, yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi insya Allah di bulan Rabiul Awal ini akan bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Akan bertambah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Kita hadir maulid beliau. Kita hadir maulid di sana. Kita hadir maulid di sini. Kita mendengarkan ceramah-ceramah. Kita mendengarkan sirah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad. Cerita Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang mana itu sudah sepantasnya untuk menjadi sebab kita bertambah cintanya kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak bisa mengandalkan amal kita di akhirat. Kita tidak bisa mengandalkan tahajud kita, sedekah kita, sholat kita, dan ibadah yang lain. Karena sebenarnya kita tidak pantas untuk mengandalkan amal kita yang serba kekurangan, yang serba banyak aibnya, yang serba banyak lalainya. Sholat kita tidak ada khusyuk, tidak ada hadirnya hati. Baca Quran pun tidak nikmat, tidak dengan memahami maknanya, dengan tidak adab dengan sebenarnya. Sedekah pun juga tidak, tahajud pun juga tidak istiqamah. Jadi yang kita andalkan adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman ahab. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada seseorang yang cinta kepada suatu kaum. Cinta kepada suatu kaum, tapi orang ini tidak sama amalnya dengan amal mereka. Tidak sama. Tahajudnya, sholatnya, ibadahnya beda. Al-mar'u ma'aman ahab. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. InsyaAllah, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintainya. Sebagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, insyaAllah kita juga dikumpulkan dengan beliau, dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya, ya, cinta dengan sebenarnya. Tentunya cinta dengan usaha untuk mengikuti syariatnya. Walaupun kita tidak bisa amal kita, ibadah kita seperti Nabi. Bahkan kita tidak bisa amal kita seperti orang-orang soleh yang terdahulu. Tapi minimal kita cinta kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh ulama. Bahwasanya seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Walaupun tidak sama amalnya dengan mereka. Tapi yang penting berusaha mengikuti. Berusaha untuk meneladani amal mereka. Berusaha menjaga syariat. Berusaha menjaga kewajiban. Melaksanakan kewajiban-kewajiban. Berusaha untuk meninggalkan maksiat. Kumpul sama mereka. Al-mar'u ma'aman ahab. Tapi kalau kita mengandalkan itu aja. Yang penting cinta kepada Nabi. Nah, berarti kita maksiat. Tidak apa-apa sebenarnya banyaknya. Mabuk-mabukan tidak apa-apa. Ini maulid, bulan maulid. Cinta kepada Nabi. Melebur dosa. Tidak cukup seperti itu. Orang Kristen cinta juga kepada Nabi Isa. Orang Yahudi cinta kepada Nabi Musa. Apa mereka bergabung dengan mereka? Dikumpulkan dengan mereka? Mendapatkan nikmat bersama Nabi mereka? Tidak. Kenapa? Karena tidak mengikuti mereka. Nah, minimal kita ikuti, berusaha menjaga syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, ditambah dengan kecintaan. Dan wajib. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW bukan dianjurkan, bukan anjuran. Bukan sesuatu yang disunnahkan, tapi itu adalah kewajiban. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama bahwasanya kewajiban pertama yang diwajibkan untuk diajarkan kepada anak-anak itu adalah cerita dan juga pengetahuan tentang Nabi mereka, tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cerita akhlaknya? Bagaimana pengetahuan tentang nasabnya? Ayahnya, kakeknya, istrinya, ibundanya, ayahnya, anak putra putrinya, di mana dilahirkan, di mana meninggal dunia, kapan dijadikan sebagai nabi, dijadikan sebagai rasul. Itu pertama kewajiban yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bukan yang lain, bukan kita ajarkan fikih dulu, bukan kita ajarkan hadis dulu, tauhid dulu, enggak. Ajarkan siapa itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bulan Rabiul Awal ini harus kita, keluarga kita, bertambah kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak kenal dengan Nabi Muhammad, ya kecintaan itu tidak mungkin ada di hati kita. Ya, itu perlu ditulis. Nah, mungkin seseorang cinta kepada orang lain yang tidak dia kenal. Anda katakan, kamu kenal dengan Fulan bin Fulan, orang Mojokerto itu? Pasti dia akan menjawab, tidak. Kenapa? Tidak kenal dia siapa itu. Bagaimana mau cinta sama dia, tidak kenal. Nah, kalau kita tidak cinta, tidak kenal kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin kita cinta. Walaupun mulut kita mengatakan, ana cinta kepada Nabi Muhammad. Hanya mulut aja. Cinta itu mulut apa cinta di hati? Mulut itu tidak dianggap. Cinta itu tempatnya di mana? Di hati kita. Di hati kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, itu modal besar. Begitulah yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab maulidnya Simtud Durar. Ya la qalbin sururuhu qatawala bihabibin ammal anama nawala. Beruntung hati manusia itu yang hatinya bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. Hatinya senang dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Ini hati yang beruntung. Ya, yang kita kata, yang selalu disampaikan syair daripada Imam Syamsuddin Ad-Dimaski. Ila kana hadza khafiran jaa zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yawmal itsnaini daiman yufaffahu anhu li sururi bi Ahmada, fama dhannu bil mar'i alladhi tula umrihi bi Ahmada ya tu famadzannu bil abdil ladzi katula umrihi bi ahmad masuran wa kana muwahhida. Yang dikatakan di sini oleh beliau, jika seorang Abi Lahab yang kekufurannya dan azabnya diabadikan di dalam Al-Qur'an yang dibaca sampai hari kiamat, tabbat yada Abi Lahabi watab, dibaca sampai hari kiamat, tidak akan musnah, karena mukjizat Al-Quran terus akan langgeng, akan terus ada, tidak mungkin musnah, tidak mungkin hilang sampai nanti hari kiamat. Itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dibaca ayat tersebut, tabat. Tapi dalam riwayat bahwasanya setiap hari Senin beliau dapat keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari Senin. Apa berupa keringanannya? Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, di situ dikatakan bahwasanya setiap hari Senin Abu Lahab itu akan keluar dari ibu jari tangannya susu yang akan dia minum untuk meringankan rasa hausnya nanti di neraka. Dapat keringanan setiap hari Senin karena di saat hari Senin tersebut dia dapat kabar gembira dengan kelahiran tidak lain adalah ponakannya sendiri. Ponakannya Abu Lahab ini saudara dengan Sayyidina Abdullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Saudara senasab. Karena kecintaan, karena kegembiraan, kesenangan ketika diberi kabar oleh budaknya yang bernama Suwaibah, budaknya, budak perempuan. Kemudian budak perempuan itu berlari untuk menyampaikan kabar gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi, wahai tuanku, telah lahir ponakanmu, putra daripada Abdullah. Dari senangnya sampai dikatakan anti hurratun. Kamu menjadi merdeka karena sebab memberi kabar gembira kepadaku. Jadi senangnya. Dimerdekakan oleh Abu Lahab yang semasa hidupnya menjadi budak buat Abu Lahab itu. Melayani Abu Lahab. Bertahun-tahun melayani Abu Lahab. Dimerdekakan karena senang mendapat kabar dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW di hari Senin di hari itu. Ya, kalau ini aja Abu Lahab dapat keringanan di hari Senin karena kesenangannya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana tidak mendapatkan keutamaan, kesenangan, kebahagiaan di akhirat dengan seorang yang beriman, bukan musyrik. Abu Lahab musyrik, kafir, tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan seseorang yang beriman, yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Senang, bahkan bukan hanya senangnya di waktu kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab senangnya di hari kelahiran Nabi Muhammad, setelah itu tidak senang lagi. Tapi seorang mukmin yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad setiap hari senang. Setiap hari kita merasakan senang dengan Nabi kita, dengan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Dan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayatnya, Gul fabi fadlillahi wa bi rahmatihi fabi dzalika falyafrahu. Gul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka itu bergembira dan hendaknya mereka itu bersenang-senang. Fabi dzalika falyafrahu fil amr. Hendaknya mereka bersenang-senang. Dzalika khairun mimma yajma'un. Dan itu lebih baik daripada kesenangan apa yang mereka dapatkan daripada harta duniawi. Kita dapat uang, kita dapat rezeki 100 juta rupiah. Wah, senangnya luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, senang dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah, itulah yang seharusnya menjadi sebab kesenangan manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu siapa yang dimaksud? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi di sini ayat ini menganjurkan kita senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Allah. Kok kita kadang-kadang senang dengan maulid, kadang-kadang dibilang begini dan begitu. Sudah, yang mau senang dengan maulid alhamdulillah, yang tidak senang ya enggak usah melarang-larang untuk mereka yang senang dan cinta dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesenangan dan kecintaan tersebut tidak mungkin kita dapatkan kalau tidak mengenal siapa itu sosok manusia yang paling mulia yang di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, yang mana malam Jumat ini insyaAllah bertepatan dengan maulid Nabi Muhammad SAW yang pas malam 12 Rabiul Awal. Sudah malam Jumat, yang mungkin memang tradisi masyarakat di Indonesia membaca maulid, ditambah lagi tepat dengan malam 12 Rabiul Awal, kemuliaan di atas kemuliaan berkumpul di malam Jumat yang akan datang. Malam 12 Rabiul Awal itulah ya kesepakatan atau kebanyakan ulama yang berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin menjelang fajar. Menjelang fajar ya, di malam hari menjelang subuh. Dan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah terlihat tanda-tanda, terlihat keanehan-keanehan. Bahkan Sayyidatuna Aminah bintu Wahab, ibunda Nabi Muhammad SAW, semenjak mengandung Nabi Muhammad tidak pernah merasakan lelah, tidak pernah merasakan berat hamilnya, kehamilan yang ada di dalam rahimnya, yang biasa didapati oleh wanita-wanita yang hamil. Ya, wanita yang hamil. Kalian-kalian ini yang di masjid tidak hamil ya. Kita enggak tahu ini. Kalau wanita yang hamil tahu bagaimana rasanya, apalagi kalau sudah hamilnya besar, terasa berat perut itu. Mau bangun berat, mau tidur terlentang ke kanan tidak enak, ke kiri tidak enak, apalagi terlentang, tengkurap apalagi. Serba tidak enak, tapi Sayyidatuna Aminah tidak merasakan la tajidu lahu siqal alaman wala siqalan wala alama. Tidak pernah merasakan beratnya mengandung Nabi Muhammad SAW. Wala alama, tidak pernah merasakan sakit. Menghamil kadang merasakan sakit, tapi Sayyidatuna Aminah tidak pernah, beda. Dan dalam mimpi beliau diberi kabar gembira bahwasanya beliau ini mengandung seorang nabi akhir zaman, seorang rasul yang diutus paling akhir daripada rasul-rasul yang lain, khatamul anbiya wal mursalin. Sehingga malam 12 Syawal di tahun gajah, karena di tahun itu belum ada tahun 1, kedua, ketiga, tahun dimulai dari hijriah, tahun gajah bertepatan dengan tahun gajah, karena di tahun itu Abraha dengan tentaranya, dengan pasukan gajahnya masuk kota, mau berusaha memasuki kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah, pemilik rumah Ka'bah yang mulia tersebut, tidak berkehendak itu terjadi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa asara alaihim tayran ababil tarmihim bihijarah min sijil faja'alahum ka'asim ma'kul. Allah kirim burung-burung berbondong-bondong sesuai dengan jumlah mereka, dengan membawa batu, setiap burung membawa batu yang dibawa dan dilemparkan kepada mereka masing-masing. Setiap yang dilempar akan kebakaran, kepanasan sampai meninggal dunia, sehingga mereka musnah, hancur. Di tahun itu dilahirkanlah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi keajaiban-keajaiban. Kerajaan atau singgasana Kisra yang begitu megah, yang begitu luas, besar, itu bergoncang. Ya, tiang besarnya yang berjumlah 14 itu hancur malam itu. Mereka orang-orang yang musyrik. Musyrik kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penyembah-penyembah api, orang-orang Majusi yang menyembah api di Persia sana. Di saat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, api-api yang mereka sembah itu semuanya menjadi redup, semuanya menjadi mati. Padahal itu 1000 tahun tidak pernah mati api itu. 1000 tahun tidak pernah mati. Dan begitu juga ya, Raja Romawi melihat dalam mimpinya akan kemunculan Nabi akhir zaman, yang akan bahkan di dalam mimpinya sudah diberikan kabar bahwasanya kerajaannya nanti akan dihancurkan, akan hancur, akan kalah dengan Nabi yang diutus di akhir zaman. Semuanya terjadi. Dan dedaunan, pohon-pohonan semuanya bertumbuh menjadi subur di malam itu. Yang sebelumnya kering, pohon-pohon sebelumnya kering, dedaunan kering, rumput kering menjadi subur, menjadi hijau, bahkan yang tidak ada buahnya menjadi berbuah di malam itu. Burung-burung berkicauan. Kenapa mereka itu semuanya berkicauan? Karena bergembira. Mereka tahu bahwasanya di saat itu terlahirkan insan yang paling mulia, insan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu tidak heran malaikat-malaikat semuanya di langit maupun di bumi semuanya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW di saat itu. Dan dihadiri kelahiran Sayyidatuna Aminah tersebut, proses kelahiran dihadiri Sayyidatuna Maryam. Sebagaimana disebutkan Sayyidatuna Maryam wa Sayyidatuna Asia. Dua manusia, wanita, dua wanita yang mulia yang ada di muka bumi. Empat wanita yang paling mulia. Ya, Sayyidatuna Maryam, binti Imran, ibu dah daripada Nabi Allah Isa. Kemudian Sayyidatuna Asiyah, istri daripada Fir'aun, tapi kemudian beriman. Suaminya Fir'aun, tapi istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan kemuliaan. Kemudian Sayyidatuna Khadijah, wanita yang pertama masuk Islam. Wanita yang pertama masuk Islam, Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi SAW, satu-satunya ketika Sayyidatuna Khadijah masih hidup. Istri Nabi satu-satunya. Nabi tidak nikah dengan wanita yang lain. Bahkan Sayyidatuna Khadijah daripada manaqibnya mendapatkan salam. Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, akan datang Khadijah. Akan membawa wadah yang berisi minuman. Dan akan membawa yang berisi makanan dan akan membawa minuman. Jika datang kepadamu, sampaikan salam dari Tuhannya dan sampaikan salam dariku juga. Dan berilah kabar gembira bi baitin fil jannah. Dan berikan kabar gembira bahwasanya beliau ini sudah disiapkan oleh Allah surga nanti di akhirat. Disiapkan surga. La sakhafihi wa la kasab. Yang tidak ada kegaduhan di dalamnya. Tidak ada kecapean di dalamnya. Surganya Sayyidatuna Khadijah. Belum meninggal dunia sudah dapat kabar gembira dari Jibril alaihi salam. Bahwasanya Sayyidatuna Khadijah sudah disiapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Surga yang tidak akan pernah capek lagi. Cukup capeknya Sayyidatuna Khadijah itu di dunia. Cukup bagaimana Sayyidatuna Khadijah berjuang untuk agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Rasulullah, semuanya diberikan oleh Sayyidatuna Khadijah. Bagaimana Sayyidatuna Khadijah memberikan semua hartanya, bagaimana Sayyidatuna Khadijah melahirkan semua putra putri Nabi SAW dari Sayyidina Khadijah. Kecuali Sayyidina Ibrahim. 7 putra. Sayyidina Qasim. Sayyidina Abdullah. Dan kemudian Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim itu dilahirkan dari Maria Kiptiyah, budak wanita Nabi Muhammad SAW. Tapi Sayyidina Abdullah, Sayyidina Qasim. Dari Sayyidina Khadijah. Begitu juga 4 putrinya. Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulsum. 4 putri. Semuanya berasal dari sini. Bagaimana kadang-kadang ya Sayyidina Khadijah dalam keadaan hamil berjuang berangkat ke bukit untuk membawa makanan kepada Rasulullah SAW di saat Rasulullah beribadah di Gua Hira. Dalam keadaan mengandung besar. Berjuang, capek. Membantu. Dan memang dari awal sudah tahu Sayyidina Khadijah bahwasanya Rasul nanti ini, Nabi Muhammad ini akan menjadi Rasul akhir zaman. Makanya dia betul-betul berjuang untuk Rasul. Susah payah untuk Rasul. Tidak ada istri yang lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidina Khadijah. Ya, ini rumah surga yang disiapkan oleh Allah. Tidak ada capek lagi sudah. Tidak ada kegaduhan. Tenang. Tidak pernah mengangkat Sayyidina Khadijah. Tidak pernah mengangkat suaranya di atas suaminya. Tidak pernah menuntut suaminya dengan apa-apa yang tidak mampu suaminya untuk melakukannya. Dapat kabar gembira dari Jibril dengan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu manusia yang termulia, Sayyidina Khadijah, kemudian Sayyidina Fatimah Zahra, 4 wanita yang menjadi wanita yang termulia di akhirat begitu juga, bukan hanya di dunia. Nah, di saat itulah dihadiri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidatuna Maryam, oleh Sayyidatuna Asiyah. Wa ma'ahuma minal hurin in man qasamallahu nahu bil jismatil wafiyah. Dan begitu juga dihadiri bidadari-bidadari dari surga. Bidadari-bidadari ini bidadari pilihan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah karena dipilih untuk menghadiri proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan bersih, tidak kotor. Lazimnya orang yang dilahirkan dalam keadaan bayi kotor, tapi bersih. Dilahirkan dalam riwayat walaupun ada khilaf bainal ulama dalam keadaan maktu asura maghulan maktu asura, dalam keadaan bercelak matanya, dalam keadaan sudah terputus tali pusarnya. Dan juga dalam riwayat maktunan, dilahirkan dalam keadaan terhitan. Ada riwayat yang mengatakan seperti ini, ada riwayat mengatakan tidak. Tapi Nabi dihitan di hari ketujuh oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib. Dan dalam keadaan dilahirkan itu langsung tangannya ke bumi, kedua tangannya. Tapi kepalanya mengangkat ke langit. dan mengucapkan takbir Allahu Akbar, berzikir kepada Allah padahal masih baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu dipanggillah Sayyidina Abdul Muthalib, karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan ayahnya sudah meninggal. Dan kebiasaan daripada masyarakat di saat itu, setelah bayi dilahirkan, pertama kali yang melihat adalah ayahnya sendiri. Karena ayahnya beliau sudah tidak ada. Dalam kandungan Sayyidatuna Aminah umur 2 tahun, umur 2 bulan kandungannya, Sayyidina Abdullah wafat. Dalam riwayat 6 bulan, Sayyidina Abdullah wafat. Sehingga yang sebagai ganti daripada manusia yang pertama melihat, ya pertama melihat jasad Nabi Muhammad SAW adalah Abdul Muthalib. Dikabari Sayyidina Abdul Muthalib yang di saat itu sedang tawaf. Akhirnya beliau putuskan tawafnya untuk pergi ke rumah Sayyidatuna Aminah. Kemudian masuk di situ. Dalam keadaan tertutupi Nabi Muhammad. Tapi terlihat bahwasanya sinar tersebut, cahaya tersebut tembus. Padahal ditutupi, tembus cahayanya. Dilihat oleh Sayyidina Abdul Muthalib. Bahkan dikatakan oleh Sayyidatuna Aminah, cahaya itu bukan hanya di rumah yang menjadi terang, tapi tembus ke langit, bahkan menyinari Sam di saat itu. Sam, Syria. Jadi bersinar, bercahaya semuanya. Sayyidina Abdul Muthalib terheran-heran. Dan disitulah ya, menjadi salah satu tanda bahwasanya beliau akan menjadi manusia yang terbaik, manusia yang paling istimewa. Nah, disitulah kita katakan bahwasanya Abdul Muthalib langsung membawa dan menggendong cucu kesayangannya tersebut untuk dibawa ke Ka'bah sambil melanjutkan tawafnya. Dan ternyata di waktu di Ka'bah itu patung-patung yang sebelumnya ada berdiri dengan megahnya di sekitar Ka'bah semuanya berjatuhan. Berjatuhan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Patung itu jatuh. Ya, ini juga salah satu keajaiban yang terjadi di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang salah satu kisah daripada kelahiran Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya sendiri Sayyidatuna Aminah berapa hari. Dalam riwayat ada mengatakan 3 hari, dalam riwayat mengatakan 7 hari, seminggu lamanya disusui oleh ibu kandungnya Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Setelah itu disusui juga oleh Tuwaibah yang memberi kabar gembira kepada Abu Lahab, budak Sayyidina Abu Lahab. Disusui beliau juga. Ya, kemudian juga kita tahu ceritanya panjang, disusui oleh Halimah, Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Berapa lama disusui Sayyidina? 5 tahun, sampai umur 5 tahun. Ya, dan ceritanya sangat panjang dan banyak hikmah dan banyak manfaat, tapi waktu sudah tidak ada lagi. Semoga kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan kemuliaan, mahabbah, cintaan dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhadinya kuni salihah jami'a salamin ladhi khairatun ya ul akhirah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin SAW. Al-Fatihah.